menjadi bujangan. Malam tidurnya sendirian, hanya bantal guling sebagai teman. Mata melotot, pikiran melayang. Oh, bujangan, bujangan, bujangan. Sebagai teman, mata melotot, pikiran melayang. Oh, bujangan, bujangan.